tempe rasane koyo mangan lawo sate. Senajan saanane sing penting kowe ngombe kembang tahu rasane koyo ngombe susu. Ra usah mecucu tresno puro kowe ra bakal tak madu. Rasane wong kang lagi kandro tak perjuangke tekan janur melengko. Rasane koyo mangan lawo sate. Senajan saanane sing penting kowe ngombe kembang tahu rasane koyo ngombe susu. Ra usah mecucu tresno puro kowe ra bakal tak madu. Wong kang lagi kandro tak perjuangke tekan janur melengko. Rasane koyo mangan lawo sate. Sane mengkleng. Senajan saanane sing penting rokoe ngombe kembang tahu rasane koyo ngombe susu. Ra usah mecucu tresno puro kowe ra bakal tak madu. Rasane